Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbil khasana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wal dayajin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih بِإِذْنِي وَقَدْ نَادَانَا لَبَّيْكَ يَا مَنْ دَلَّنَا وَهَدَانَا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم وبهذه المناسبة العظيمة وفي جلسة الكريمة بهذه الجلسة الكريمة إمبهن بجي بحضرة الله Maharaja Tunggal dan Abadi, pencipta alam semesta dari tiada dan menjadikan kerajaan langit dan bumi sebagai lambang keluhuran ilahi, mengenalkan kita kepada keluhuran Allah. Tiada semua yang dicipta Allah, langit dan bumi, matahari dan bulan, siang dan malam, daratan dan lautan, semua yang ada, hewan tumbuhan dari seluruh makhluk, semuanya tanda keluhuran Allah, tanda keagungan Allah. Perkenalkan kita, mengenalkan kita kepadanya yang maha luhur. Dan ketahuilah, seluruh alam semesta ini berzikir mengagungkan namanya, mensucikan namanya, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih kepada Allah, mensucikan nama Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, memuliakan Allah, semua yang ada di alam semesta ini. Hadirin hadirat, sungguh Allah tidak butuh pujian, tidak butuh disucikan. Namun bagiku dan kalian yang banyak mensucikan nama Allah, memuji Allah, maka ia akan dibuat terpuji oleh Allah, disucikan dari dosa, disucikan dari hal-hal yang hina, dimuliakan kepada puncak-puncak keluhuran. Itulah balasan bagi mereka yang memuji Allah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya berfirman di dalam hadis qudsi riwayat sahih Muslim, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, telah kuharamkan perbuatan jahat pada diriku, dan lalu kuharamkan, kularang perbuatan jahat di antara kalian. Fala tadhalamu, jangan kalian saling berbuat jahat. Ya ibadi innakum kullukum dhalluna illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, siapa mereka? Mereka adalah seluruh ciptaan Allah, dan yang dimaksud di dalam hadis qudsi ini adalah aku dan kalian, yaitu dari mereka yang akan mencapai kehidupan di surga atau neraka, yaitu yang mencapai kehidupan yang abadi kelak. Wahai hamba-hambaku, yang setiap butir sel dicipta oleh Allah dari tiada, yang siang dan malamnya selalu di dalam naungan bimbingan Allah, di dalam naungan anugerah Allah, di dalam pemberian Allah, di dalam rahmat Allah, seraya berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian semua di dalam kegelapan dan kesalahan dan kesesatan kecuali yang kuberi petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, akan kuberikan kalian petunjuk. Semakin seseorang sudah mendapatkan bimbingan keluhuran, namun dia minta lagi kepada Allah petunjuk ke jalan kebenaran, Allah menunjukkan lagi ke jalan yang indah, sehingga terbimbing kepada hal yang semakin indah, tangga-tangga keindahan tiada berakhir, dikenalkan kepada Allah padanya. Oleh sebab itu kita diminta oleh Allah dalam setiap rakaat membaca salah satu dari ayat daripada Ihdinas Siratal Mustaqim, tunjukkan kami di jalan yang lurus. Sudah ditunjukkan di jalan yang lurus Islam, minta lagi, kenapa? Karena kita selalu di dalam godaan syaitan, diajak pada kehinaan, diajak pada dosa, terjebak. Maka minta terus kepada Allah, Allah akan berikan kekuatan yang lebih, kemampuan yang lebih, dan untuk menjauhi hal-hal yang dilarangnya dan mengamalkan hal-hal yang diperintahnya. Jika Allah tidak memberikan itu, lemahlah kita dari taat kepadanya. Fasdah dunia hikm ya ibadi, innakum tuhtiuna millayl wal nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni yaghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian banyak berbuat salah siang dan malam, Allah Maha tahu. Allah tidak sebut kita ini malaikat yang tidak bisa berbuat salah siang dan malam. Memang sudah tempat berbuat salah siang dan malam, kecuali para nabi dan rasul yang maksum. Ya. Jadi kalau ada orang bilang berpunzir ceramahnya ada yang salah, atau Ustaz Ridwan ceramahnya ada yang salah, atau Ustaz Khairullah, atau Habib siapa, Ustaz siapa. Ya wajar, manusia bukannya nabi, manusia biasa. Kalau Nabi SAW orang yang menjaga Allah dari kesalahan. Ya, kalau seandainya enggak ada salahnya, berarti nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya kita memahami bahwa kalau bukannya nabi, berarti pasti ada salahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalian berdosa kata Allah siang dan malam, maka mohon pengampunan padaku. Aku mengampuni dosa Allah, maka kau ampuni dosa-dosa kalian. Allah tempat mohon pengampunan dosa, kita tempat kesalahan siang dan malam. Itu sudah Allah jelaskan kepada kita. Innakum tuhtiun billahi wa'a. Kalian ini sungguh berbuat salah siang dan malam. Fastaghfirun wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfirun ya ghafir lakum. Dan aku kata Allah mengampuni dosa semuanya. Minta padaku pengampunan, ampuni dosa-dosa kalian. Indahnya Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah, menawarkan pengampunan pada yang bersalah dari hamba-Nya. Hadirin hadirat, dari Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya tadi kullukum harun illa man kasawtuhu fastaghfiruni akhsikum. Wahai ibadi, kullukum jairun illa man at'amtuhu fastaghfiruni man at'amtuhu fastaghfiruni at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya tiada bisa menutupi aib-aibmu dan menutupi tubuhmu kecuali yang kuberi. Mohon padaku, akan kuberikan pada kalian pakaian. Semua orang juga bisa beri pakaian tanpa harus minta pada Allah. Namun pakaian di sini tentunya beri makna yang dalam. Ada orang yang pakai pakaian sebal-sebalnya, tapi aib-aibnya tak terlihat. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu menutupi aib hambanya. Walibasit taqwa dhalika khair. Pakaian ketakwaan lebih afdal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pakaian ketakwaan itulah yang paling mulia dari pakaian yang lain. Pakaian yang lain tentunya kita pakai juga. Tapi kalau kita tidak memakai pakaian ketakwaan, maka tentunya siang dan malam kita penuh dengan kesalahan dan dosa yang terus melewat dari hari demi hari, menumpuk dari hari demi hari. Apakah itu cadangan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka segeralah mohon kepadanya pakaian dan penutupan, khususnya pakaian ketakwaan. Seraya berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar kecuali yang kuberi makan. Mohon padaku makanan, kuberi kalian makanan. Tentunya makanan di sini punya makna yang dalam, punya makna yang zahir, berupa makanan yang kita makan. Kalau Allah tidak berikan manfaatnya, maka makanan itu bisa menjadi racun bagi tubuh kita. Makan ini tidak tahu di situ ada virus-virus tersembunyi. Kita tidak mohon pada Allah, tidak mengucapkan basmalah saat makan, tidak mengucapkan hamdalah saat selesai, maka makanannya menjadi racun bagi dirinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seraya berfirman fastab imuni atainkum mahalan sayyidu tahayu sallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wahai hamba-hambaku, mohonlah pada aku makanan, kuberi kalian makanan. Maksudnya, tanpa kita meminta pun bisa saja orang-orang yang tidak menyembah Allah dan selalu berdosa pun bisa saja dapat makanan begitu saja. Tapi bisa saja dia makanan yang bawa mudarat baginya, bawa kecelakaan baginya, bawa penyakit baginya. Ada juga santapan makanan rohani. Siang dan malam lewat dalam kehinaan, siang dan malam lewat dalam kesedihan atau dalam kegembiraan. Kalau ia tidak diberikan santapan rohani, ia akan lewati siang dan malamnya dalam kesedihan. Kalau ia dalam kenikmatan, ia lewati dalam sempit saja siang dan malamnya, susah, kesal, gundah. Kalau Allah berikan ketenangan, ia lewati musibahnya dengan sabar dan doa, maka musibahnya segera disingkirkan. Ia lewati kenikmatannya dengan syukur dan banyak berbuat baik, maka Allah tambahkan kenikmatannya. Inilah orang-orang yang diberi santapan oleh Allah SWT. Fastatimuni amkum. Wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni, walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, sehebat-hebat kalian semua tidak akan pernah bisa membawa manfaat bagiku. Maksudnya berguna. Kita seluruhnya baik, seluruhnya berbuat kebaikan, tidak membawa guna bagi Allah. Guna bagi diri kita sendiri. Allah sudah maha melimpahkan manfaat. Allah tidak butuh sesuatu dari kita pun. Walaupun kita berbuat baik, Allah tidak butuh, kata Allah. Dan juga sejahat-jahat kita berbuat kesusahan dan kemungkaran, tidak akan pernah bisa membuat Allah rugi. Tidak bisa merugikan Allah kita. Bisa merugikan satu sama lain. Tidak bisa membuat Allah rugi atau tidak bisa membuat Allah beruntung. Walan tamlu dzurri, tidak akan pernah bisa membawa kerugian bagi Allah. Mau berbuat kejahatan seperti apa? Ya ibadi lawanna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu la atqa qalbi rajul wahid minkum ma zada dzalika mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian semua dari mulai yang pertama hingga yang terakhir, seluruh jin dan manusia berbuat kebaikan dengan hati yang paling taat kepada Allah dan paling bertakwa, tidak bertambah dari kerajaanku sedikit pun. Kerajaan langit dan bumi tidak bertambah dengan semua hamba kita yang berbuat baik. Wahai hamba-hambaku, jika seluruh jin dan manusia kalian ini berkumpul yang pertama hingga terakhir, semuanya berbuat jahat, tidak berkurang dari kerajaan itu sedikit pun. Maksudnya Allah yang tunjukkan, Allah tidak butuh sesuatu dari kita, kita yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktu dan hijab, di dalam setiap hari-hari siang dan malam kita selalu membutuhkan bantuan Allah. Karena kalau Allah tidak membantu kita, kita tenang-tenang sekarang, kita tidak tahu ada 1000 orang atau 1000 makhluk yang sedang niat jahat pada kita. Ada sihir yang sedang dikirim kepada kita, ada fitnah yang sedang dilontarkan kepada kita, ada rencana jahat untuk mencelakakan kita tanpa kita ketahui. Itu kalau bukan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindunginya. Allah Maha tahu semua getaran perbuatan hamba-Nya, getaran niat hati dan pemikiran hamba. Di majlis ini Ada yang datang yang dicopet, ada. Copet pegang jadwal majlis maulid. Iya, di mana-mana maulid ada yang bilangan handphone, yang bilangan ini terus saja. Maulid makin ramai, copet juga ramai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Maha tahu itu. Hadir di sini niat nyopet. Sudah direncanakan tuh yang itu pakai baju itu tuh, baju itu saya sudah siap nih untuk ngambil handphonenya, kayaknya udah nyempil itu dompetnya udah kelihatan. Sudah diinter dompet, dompetnya duduk di sini. Kalau di tempat-tempat lain, lihat di besak-besakan, musalaman sama Habib, besak-besakan, salaman sama Habib, sama Ustaz, pulang, handphone udah ada. Dompetnya besak-besakan untuk merebut handphone, bukan untuk salaman. Dan ini hadirat yang dimuliakan Allah, jadi jangan cuci bola. Ya, hati-hati. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Luhur dan Maha Melihat perbuatan hamba-hamba-Nya. Wahai hamba-hambaku ya ibadi lawanna walakum wa asrukum wa insakum wa innakum. Kamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'daitu kullu wahidin mas'alata ma tarsa dhalika mimma indi ila kama yunbusul mikhyat idha ulsil al-bahar. Wahai hamba-hambaku, jika seluruh jin dan manusia gabung fi sa'idin wahid, pertama hingga yang terakhir berada dalam satu tempat lapangan yang luas, semuanya minta padaku permohonan hajat, apa yang diminta, satu minta 1000 surga, satu minta 1000 arsy misalnya, Allah beri tidak berkurang dari yang memiliki kecuali jarum yang berada di dalam lautan. Ia ada artinya seluruh hajat hamba-Nya tidak berkurang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, kalau kita keluarkan apa yang kita miliki, berkurang milik kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala. Allah ingin ciptakan lagi 1000 dari yang sudah disampaikannya kepada hamba-Nya, mungkin lagi pun bayaku. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ya ibadi inna ya amalku wahsiha lakum thumma wafiha, ini semua wahai hamba-hambaku amal perbuatan kalian, aku yang mencatatnya lalu berikan kepada kalian. Faman wajada khairan faliyahmadullah, man wajada khair dalik fala yarmanna ila nafsih. Barang siapa yang menemui kebaikan balasannya itu surga setelah ia berbuat amal kebaikan, maka hendaknya ia memuji Allah. Kalau ia dapatkan neraka, jangan salahkan kecuali diri. Maksudnya apa? Kalau dapat surga, kita harus memuji Allah, karena setiap pahala kita dikalikan puluhan kali hingga ratusan kali lipat, dan banyak dosa yang dihapus Allah. Tapi kalau masih dapat neraka juga, sudah pahalanya dikalikan 10 hingga 700 kali lipat. Setiap sholat ada penghapusan dosa, istighfar ada penghapusan dosa, hadir majlis zikir hapus dosa, bakti pada ayah, bunda, dan semua perbuatan baik ini pahala-pahala dan penghapusan dosa. Masih neraka juga, jangan salahkan dirinya, jangan salahkan selain dirinya sendiri. Saudara-saudariku yang dimuliakan, sampailah kita pada hadis yang kita baca tadi. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat sahih Bukhari bahwa tidak beriman, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beriman, tidak sempurna, maksudnya tidak sempurna iman kalian, hatta kunna haqqi ilaihi haqqa ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in, daripada ayahnya, ibunya dan seluruh manusia. Belum sempurna imannya sebelum Rasul SAW lebih dicintainya dari seluruh manusia. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika diberi ujian untuk menyembelih anaknya, perintah oleh Allah SWT, mana yang lebih dicintainya, Allah atau anak? Maka ia menjalankan perintah. Tapi sebelum menyembelih Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, sudah Allah perintahkan Jibril menahan tangannya untuk menggantikannya dengan seekor kambing. Tapi sudah diperintah Jibril. Dan Allah ingin tahu sampai kemana imannya. Namun untuk umat ini, hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada sang Nabi bahwa kita layak lebih mencintai Nabi SAW daripada seluruh manusia. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Shahih Bukhari bahwa iman mempunyai derajat. Semakin seseorang cinta kepada Rasul, semakin sempurna imannya. Sampai ia tidak mencintai seluruh manusia melebihi cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di saat itulah ia mencapai tangga kesempurnaan iman. Tapi masih terus lagi, karena Imam Ibn Hajar jadi silam para keturunan menyampaikan bahwa riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dalam Sahih Bukhari sudah berkata kepada Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari seluruh manusia kecuali dirimu sendiri. Ditagih lagi oleh Rasulullah SAW. Rasul bersabda, belum sempurna wahai Umar sampai ke aku lebih kau cintai dari dirimu sendiri, derajat yang lebih tinggi lagi. Maka berkata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri. Sekarang wahai Umar, nah baru masuk kau daripada gerbang kesempurnaan iman menuju yang lebih luhur lagi dan lagi dan lagi, murid-muridnya Sayyidina Muhammad. Kita mempunyai kemampuan kita masing-masing, jangan putus asa, terus meniti tangga cinta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum sempurna cinta kita kepada Rasul, tentunya masing-masing punya kemampuan, maka titilah dan jangan pernah bosan. Ini maksud hadis ini saya sampaikan supaya kita memahami perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syiar-syiar ini kita adakan demi bangkitnya cinta kita dan cinta saudara-saudari kita untuk semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, hari Minggu yang akan datang itu hari Minggu siang ya. Itu mulai jam 11 sampai 2:30 Maulid Nabi SAW di Masjid Raya Munawar ini, Masjid ini Kanjora ya, itu di hari Minggu yang akan datang. Dan di sini hadir tokoh Masjid Raya Munawar Kiai Haji Aminuddin, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah SWT. Supaya kita memahami hari Minggu yang akan datang ya, malah baik hadir biasa, kalian punya waktu datang. Saya punya waktu sebelum zuhur datang. Sudah zuhur berangkat, ah saya waktunya habis zuhur, masih ada waktu sampai 2:30 ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Yang punya waktu hadir, hadir Minggu ini, mamanya ya. Lalu yang kedua, besok malam ya, besok malam ini ada tasyakuran majlis malam Rabu di Masjid Al-Ma'mur Raden Saleh. Tasyakuran keluarga salah seorang yang akan mengadakan dari sini, sekaligus mau tasyakuran kelahiran saya. Bukan saya mau bikin ulang tahun, enggak. Ini orangnya yang mau bikin tasyakuran kelahiran saya. Kelahiran saya tanggal berapa, enggak mau disebut, repot nanti banyak hadiah ya. Banyak hadiah, repot, mau terima kasih gimana? Terima kasih, cuma saya doa saja ya, hadirin hadirat dan kemuliaan Allah. Ini tasyakuran besok sekaligus kelahiran saya ya. Bukan hadiah yang saya harapkan, kehadiran kalau yang bisa hadir, awas datang. Kemuliaan Allah, besok malam ya, malam Rabu, kelahir Maulid Nabi SAW majlisnya, sekaligus doa dan haul keluarga almarhum yang akan mengadakan sekaligus tasyakuran kelahiran saya. Insya Allah saya hadir, kalian yang punya waktu hadir besok malam ya. Hadirin hadirat, kalau secara Masehi saya lahir 23 Februari 1973. Kata orang, alhamdulillah gue sudah hampir kepala 4. Saya bilang, alhamdulillah saya masih awet muda, sampai sekarang kepala saya yang ke-1 belum 4. Lebih dari 1 kepala, repot. Enggak, hampir sampai kepala 4, enggak. Saya bilang, belum kepala 2, enggak, jangan sampai. Ya hadirin hadirat yang memuliakan Allah, tahun 1973 gitu. Jadi yang punya waktu hadir, hadir besok malam. Yang ketiga, ini banyak pertanyaan ramai majlis Rasulullah SAW dengan hal yang sedang diramaikan sekarang. Di mana kita tetap berjalan dengan fatwa guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Hafiz, bahwa mereka dan kita muslimin muslimat ini tidak ada perpecahan. dan tidak ada ikhtilaf perbedaan pendapat orang yang mengakui ada nabi selain Nabi Muhammad SAW, murtad. Seluruh mazhab mengakui itu, tidak ada ikhtilaf. Tapi ada perbedaan cara dalam membenahinya. Lima ikhtar usulul mudaharat laisat lakum antum. Demikian ucapan guru mulia kepada saya untuk disampaikan ke jemaah majlis Rasulullah SAW khususnya. Ya, bagi yang memilih cara kekerasan dan demo bukan untuk kalian. Ini yang disampaikan di majlis Rasulullah SAW. Tapi bagi yang memilih cara kekerasan, demonstrasi dan lain sebagainya, tidak ada permusuhan dengan kita. Karena satu pendapat sama-sama, tapi cara beda. Cara kan boleh beda. Yang pakai baju hijau, pakai baju kuning, baju merah, boleh-boleh saja. Ya, sama-sama tujuannya mau ke Bandung, boleh lewat Cikampek, lewat Puncak, silakan saja. Tidak ada permusuhan, tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan. Cara silakan pilih masing-masing cara. Kita majlis Rasulullah SAW mengikuti guru mulia kita Al-Muslim Al-Arifillah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dengan cara bayan wa'ta'lim, penjelasan, pemberikan pemahaman. Dan ketika saya tanya dan berapa ulama sedang menghadap beliau ke Hadramaut, wahai guru, jika sudah muncul banyak ajaran-ajaran yang tidak benar ini, apa yang harus kami perbuat? Beliau kata, buat majlis-majlis besar, majlis-majlis umum, supaya orang-orang bisa dengar, orang-orang umum bisa ikut dengar, tanpa mereka harus datang ke pesantren atau ke tempat-tempat yang mereka malu mungkin berdatang. Majlis-majlis pikir besar itu, majlis-majlis umum, itu kalau diperbanyak, mempersempit perkembangan gerakan aliran-aliran yang sesat. Itu yang diinstruksikan kepada saya. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi majlis yang lain ini mau terserah, tidak ada permusuhan sama mereka. Cara masing-masing punya cara. Tapi kita tidak ada istilah mengakui nabi selain Nabi Muhammad SAW ada nabi lagi, jelas murtad. Tidak ada istilah. Tapi cara pembenahan beda-beda. Kita maunya dengan kelembutan, maunya mereka menjadi pecinta Sayyidina Muhammad SAW. Kita maunya mendakwahi mereka. Mereka yang punya cara lainnya, silahkan saja, saudara kita juga. Tidak ada emosi, tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan. Allahu Akbar. Di hadirat yang memuliakan Allah, itu yang perlu saya sampaikan pendapat tentang Nabi Rasulullah. Gimana nih? Terus ditanyain, saya sampaikan. Ya, biar tahu semua, karena kita ikuti apa yang disarankan oleh guru mulia kita. Insya Allah dalam beberapa bulan ini beliau kunjung lagi. Sampai jumpa lagi dengan kita. Amin Allahumma amin. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, Alhamdulillah, guru mulia, acara Maulid Akbar sukses, serah wajah. Beliau berkata, Alhamdulillah, barakatuh Rasul, barakatuh Rasul. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Cuma ada hal jika sebelum acara kita sudah sampaikan, saya sudah sampaikan, mohon doa supaya tidak hujan acara. Ya, cuma yang dari sana sampaikannya jam 8 pagi baru sampai. Guru mulia sudah doakan katanya acara Munas insya Allah tidak hujan. Cuma sampai jam 8 pagi kita di atas panggung baru sampai. Sebenarnya kenapa baru sekarang kamu kabari? Ya di sini jam 4 di sana jam 4 pagi, di sini jam 8 pagi. Ya, sudah telat nyampein. Kita sudah kepikiran dari malam. Hadirin hadirat yang mulia, Allah di atas panggung baru sampai kabarnya. Insya Allah kedatangan beliau. Setelah itu kita juga tidak berhenti, insya Allah setelah itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, setelah itu Nisfu Sya'ban, setelah itu Haul Alul Badr, terus syiar Nabi kita Muhammad SAW gemuruh. Amin Allahumma amin. Semoga muslimin muslimat semakin dibenahi oleh Allah SWT tanpa ada perpecahan, dan semakin Allah tebarkan hidayah mereka yang dalam kerusakan akidah diberi taubah dan hidayah oleh Allah SWT, dan mereka yang di dalam niat-niat yang kurang baik yang mau nyopet kesini semoga taubat, jangan nyopet lagi. Akan yang niat buruk datang ke majlis ini lalu taubat di majlis ini, Allah limpahi keberkahan dan kemakmuran. Niat mencari yang halal di sini, mau nyari hal-hal yang buruk, lalu dia berubah, bertobat, sudah dia mulai sekarang tobat, maka Allah limpahi dia kemakmuran dan keberkahan. Juga untuk kita semua yang hadir, hadirin hadirat yang berpikir bersama demi ketenangan kita, ketenangan kota kita, bangsa kita, dan seluruh muslimin muslimat, dan rahmat berlimpah pada kita. Kita ingin Maulidin Nabi SAW menjadi sakral, menjadi suci, bukan jadi pertumpahan darah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berpikir bersama, saya ucapkan terima kasih juga para pemirsa yang melihat di streaming website www.madrisrasulullah.org dan yang mendengar lewat radio yang disiarkan masing-masing oleh streaming website, ngambil dari website radio-radio di wilayah. Mereka yang dengar menyaksikan, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah SWT.